Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwafillah wa akhwat fiddin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terakhir kita membahas tentang buku-buku yang disarankan oleh penulis untuk dipelajari dan dikaji serta dikuasai oleh para pemula dalam penuntut ilmu. Terakhir kita membahas tentang Riyadhus Shalihin. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala wa bi kulli halin. Kesimpulannya, seandainya masing-masing dari kita menjadwalkan untuk dirinya satu waktu setiap harinya untuk membaca satu bab saja dari hadis-hadis yang ada di Riyadhus Shalihin, maka segera saja dia akan merasakan dan mendapatkan kebaikan yang besar. Akan tapi yang jadi musibah adalah kita zuhud, kita tidak bersemangat untuk mengkaji berbagai buku-buku yang bermanfaat, kemudian kita bersemangat untuk membaca berbagai buku yang boleh jadi manfaatnya tidak sampai usur miksar sepersepuluhnya, sepersepuluh, seperseratusnya, satu persennya apa yang terdapat dalam buku-buku yang jami'ah, yang lengkap, yang mencakup berbagai hal. Di antara buku yang jami'ah yang lengkap adalah kitab ini, yaitu Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin adalah sebuah buku yang mengumpulkan banyak dari berbagai bab-bab agama. Kemudian penulis membuka masing-masing bab bima waroda au bikathirin bima waroda minal ayat, dengan berbagai ayat yang terkait dengan judul bab. Setelah ayat, maka beliau sampaikan hadis yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara sistematika Riyadhus Shalihin adalah judul bab, setelah judul bab ayat yang terkait dengan judul bab jika ada, dan setelah itu hadis. Maka metode An-Nawawi di Riyadhus Shalihin itu semisal dengan Al-Bukhari di sahihnya, yang membuka judul bab dengan ayat yang terkait, kemudian hadis yang terkait dengan bab. Kitab ini atau Riyadhus Shalihin ini ditahqiq hadis-hadisnya oleh Syekh Al-Albani dan ditahqiq oleh sejumlah ulama. Waqad dzakara, dan beliau Al-Albani menyebutkan hadis-hadis yang tidak sahih yang ada di Riyadhus Shalihin hasaba, menurut dan sesuai ijtihad beliau. Karena penilaian sahih dan dhaifnya hadis sebagian adalah bersifat ijtihadi. Memang ada beberapa hadis yang disepakati sahihnya, atau disepakati dhaifnya. Namun sebagian hadis sahih dan tidaknya adalah satu hal yang ijtihadi. Sebagaimana Riyadhus Shalihin, kalau menurut An-Nawawi, sebagaimana di muqaddimah Riyadhus Shalihin beliau sampaikan, beliau tidaklah memasukkan dalam Riyadhus Shalihin kecuali hadis yang sahih atau hasan. Lalu datanglah sebagian ulama menilai sejumlah hadis Riyadhus Shalihin itu dhaif, maka itu adalah ijtihad dari ulama yang meneliti, yang dalam hal ini berbeda ijtihad dengan hasil ijtihadnya An-Nawawi. Kemudian setelah itu, buku berkaitan dengan ilmu mustalah hadis, maka yang disarankan adalah buku tentang mustalah hadis yang dulu aku pelajari, dipelajari oleh penulis buku ini ketika beliau belajar di satu lembaga pendidikan formal di Saudi, di Riyadh, yang namanya Ma'had Al-Ilmi. Yaitu buku Mustalah Hadis yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Salah Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Ya, kelebihan buku ini bi uslub bin mukhtasar, gaya bahasanya ringkas. Sebagian kita, sebagian orang meremehkan dan merendahkan buku-buku pegangan, buku-buku mukarrar, buku-buku teks wajib yang ada di sekolah-sekolah formal. Dan kita mendorong manusia untuk tidak menyukainya. Wa hadza la yakhlu min ahadi amrain. Dan ini tidaklah lepas dari satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah malas, kemungkinan yang kedua adalah bodoh. Karena buku-buku pegangan di sekolah-sekolah formal bukanlah buku sesat, Taurat atau Injil yang diselewengkan. Namun buku-buku tersebut kaedah-kaedahnya secara umum diambil dari Quran dan Sunnah. Dan siapa yang pernah belajar di Kuliah Syariah di Fakultas Syariat di Arab Saudi, tentu dia akan ingat bahasanya kita belajar di sekolah formal tersebut atau di perguruan tinggi formal tersebut, kita mempelajari materi-materi ilmiah dan topik-topik bahasan ilmiah yang seorang itu akan menyesal jika dia tidak membaca ulang, mengkaji ulang apa yang pernah dia pelajari, karena apa yang didapatkan semasa kuliah itu adalah pelajaran-pelajaran yang manfaat. Dan jika seorang itu membuka-buka mudzakirat, mudzakirat itu diktat yang dibuat oleh dosen, yang di atau mudzakirat yang dia tulis, mudzakirah itu ada dua macam, boleh jadi ditulis dosen atau ada mudzakirah itu ditulis oleh mahasiswanya. Dosennya ngomong, ada sebagian orang punya kecepatan menulis luar biasa, semua yang diomongkan oleh gurunya itu tertulis semua, dan ada sebagian mahasiswa kemudian mengetik ulang, nanti di print, jadilah mudzakirah, jadilah diktat. Alat ikatabah yang dia tulis sendiri, maka dia akan melihat satu hal yang mengherankan. Menimbang, karena dulu kita tidak menyukai untuk mempelajari dan mengkaji diktat-diktat ini semasa kuliah. Padahal ternyata isinya bagus. Isinya adalah saripati dari ilmu sang dosen. Oleh karena itu sebagian orang mengatakan bahasanya majelis ilmu yang ada di masjid itulah belajar yang hakiki. Bukan apa yang dipelajari di bangku kuliah formal. Meskipun itu di Saudi. Ya, belajar yang asli, ya, yang duduk duduk di masjid, di masjid-masjid ilmu yang pematernya para ulama, itulah belajar yang hakiki. Komentar penulis, ini adalah satu anggapan yang tidak salah, satu hal yang benar. Ini kita tidak perlu memperdebatkannya dan memperdebatkan benarnya kalimat ini. Akan tetapi para pelajar, para mahasiswa, mereka pergi setiap pagi, setiap harinya, kecuali Kamis dan Jumat, ke berbagai ma'had, ke berbagai sekolah, dan berbagai tempat kuliah. untuk belajar dan mendengarkan ilmu yang ini dalam sehari kurang lebih 6 jam setiap harinya. Lalu ke manakah pergi dan hilangnya ilmu itu semua? Di manakah keberkahannya? Maka sungguh keberkahannya telah dicabut dari dada banyak orang kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Ya, perlu diketahui bahasanya hari libur Saudi itu 2 hari, Kamis dan Jumat. Ini. Audan ala masabah, kembali kepada pokok permasalahan buku tentang mustalah hadis yang ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin adalah Muqarrar, buku pegangan untuk siswa kelas 2 SMA bil ma'ahid ilmiah, ya, sanawiyah itu kalau di standar istilah di Timur Tengah asli maknanya adalah SMA, di tempat kita sanawiyah itu SMP, ya, madrasah sanawiyah itu SMP, itu tidak standar. Kalau standar orang Arab, sanawiyah itu malah SMA. Aliyah itu perguruan tinggi. Kita madrasah aliyah itu SMA. Kalau SMP di Timur Tengah, di Mesir, di Saudi, namanya mutawasithah. Kelas 2 SMA di berbagai ma'had ilmi, di berbagai sekolah. Nah, buku mustalah hadis karya Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin adalah Kitabun Jami, adalah buku usul buku mustalah hadis yang lengkap yang bisa dipahami oleh pemula. Nadharan, menimbang mudahnya gaya bahasa penyampaian penulis. Di mana penulis yaitu Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin bersengaja menurunkan level beliau dari level atas atau sangat atas, sangat tinggi, bila turunkan ke level yang cocok bagi penuntut ilmu pemula. Dan jika Anda tambahkan di samping belajar mustalah hadis karya Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, Anda juga mempelajari mandumah baikuniyah, maka itu satu hal yang bagus. Karena syair menurut banyak orang itu lebih mudah dihafal daripada nazar, daripada prosa. Karena syair itu mukofa, memiliki kofiyah. Kofiyah itu huruf terakhir yang sama dalam bait-bait syair. Nun-nun semua atau lam-lam semua. Wa mauzun, dan memiliki not-not. Wa ala bahrin wahid, dan mengikuti not yang sama. Wazan syair Arab itu disebut bahar. Wazan syair Arab itu disebut bahar. Maka bahar di sini jangan diartikan lautan. Bahar di sini adalah wazan syair. Not-not, ketentuan not syair Arab. Warojas atau rojas, salah satu bentuk syair Arab. Kadzalika, demikian pula, atau warojas kadzalik, dan rojas juga seperti itu, memiliki wazan, memiliki kofiyah, maka mudah bagi para penuntut ilmu untuk menghafalnya. Dan mandhumah baikuniyah telah mendapatkan sarah dengan banyak syarah. Maka jika seorang penuntut ilmu yang mau belajar tentang masalah mustalah hadis, menghafal baikuniyah, kemudian membaca bukunya Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, Mustalah Al-Hadis, maka akan jelas baginya banyak masalah seputar atau terkait dengan ilmu mustalah hadis. Maka tadi disampaikan oleh penulis, ada sebuah fenomena di antara para penuntut ilmu, yaitu anggapan bahwasanya beliau katakan orang tidak suka dengan mukoror, mukoror yang ada di sekolah-sekolah formal. Ada sebuah anggapan orang-orang yang tidak suka dengan buku-buku mukoror di sekolah formal. Sebagian orang mengkritik diktat dan mukoror sekolah-sekolah formal dengan mengatakan kenapa kita tinggalkan buku induk? Kalau jadi mukoror, untuk mukoror buku-buku, buku-buku pegangan dalam sekolah formal, kembalikan ke buku-buku asli. Matan kitab tauhid atau mustalah hadis, ya ambil buku apa? Tidak usah ngarang sendiri, tidak usah nyusun lama buku-buku yang sudah terkenal di kalangan di dunia ilmu, tinggal dipilih saja untuk kelas ini buku apa cocoknya. Itu pendapat sebagian orang. Tidak setuju dengan buku-buku mukoror dengan alasan kita meninggalkan buku pokok. Kita meninggalkan buku pokok, kemudian membuat siswa sibuk dengan mukoror. Apa tidak lebih baik kita jadikan siswa sibuk dengan buku-buku yang standar di dunia ilmu? Nah, pendapat semacam ini tidak beliau setujui. Tidak beliau setujui, beliau bantah dengan beliau katakan bahwasanya buku-buku mukoror itu manfaat. Dia buku, bukan buku sesat. Dasar-dasarnya adalah berdalil, ditulis oleh para ulama, maka tidak masalah mempelajarinya. Nah, kalau orang itu malah dibuat tidak menyukai buku mukoror, akhirnya hilanglah keberkahan ilmu. Orang tidak semangat mempelajarinya. Maka padahal di sana itu terkandung materi yang bagus-bagus, namun banyak yang hilang, banyak yang enggak melekat gara-gara orang mempelajarinya dengan malas, buku mukoror. Kemudian untuk pelajaran dasar untuk ilmu usul fikih, beliau menyarankan kitab Al-Usul min Ilmil Usul, yang merupakan satu buku dalam bidang ilmu usul fikih. Dan ini adalah juga buku mukoror. Buku aslinya, awal mula penulisannya adalah Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, diangkat sebagai anggota penyusun kurikulum dan penulis buku untuk kurikulum yang telah disiapkan. Maka beliau mendapatkan tugas jatah nulis tentang masalah mustalah hadis, masalah usul fikih, kemudian juga pelajaran fikih. Maka kemudian dari situ maka muncullah buku mustalah hadis karya Ibn Utsaimin, Al-Usul min Ilmu Usul karya Ibn Utsaimin. Ini asalnya adalah karena beliau masuk dalam tim pembuat kurikulum dan perancang kurikulum dan penulis, dan penulisan buku yang disesuaikan dengan kurikulum. Wa mukarrar, ini adalah buku mukarrar, buku pegangan untuk ma'ahid ilmiah, untuk sekolah formal, tepatnya untuk siswa kelas 3 SMA. Yang ini juga ditulis oleh Syekh Ibn Utsaimin. Dan dalam buku ini, Syekh Ibn Utsaimin sebagai penulis juga menurunkan levelnya. Dari level yang sangat tinggi, kemudian beliau menurunkan level dan sehingga beliau bisa menyampaikan gaya bahasa yang sangat mudah. Sehingga mudah bagi semua orang yang membaca buku ini untuk memahami apa yang disampaikan oleh penulis. Kemudian yang terakhir, buku yang beliau sarankan untuk dimiliki, dikaji dan banyak dibaca oleh penuntut ilmu adalah buku-buku fatwa-fatwa para ulama. Yang aku maksudkan adalah fatwa-fatwa para ulama, semisal fatwa-fatwanya Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Jibrin, Syekh Saleh Fauzan. Nah, tidaklah aku katakan hal ini mimba bitaksis. Tidaklah aku sebutkan nama-nama tadi dengan maksud mengkhususkan hanya fatwa-fatwa mereka saja tanpa ulama yang lain. Namun aku sebutkan nama 4 ulama di atas tanpa yang lain karena fatwa-fatwa mereka adalah fatwa yang sangat bagus untuk dibaca dan dipelajari oleh penuntut ilmu atau pemula dalam penuntut ilmu. Kemudian beliau sampaikan metode yang bagus untuk membaca dan mempelajari buku fatwa-fatwa para ulama. Jika Anda ingin untuk agar tertanam fatwa-fatwa tersebut, ilmu yang ada dalam fatwa-fatwa tersebut dalam benda Anda, caranya bacalah pertanyaan yang ada di buku itu. Kemudian tunggulah dan janganlah Anda baca jawabannya. Tutupi dulu jawabannya. Anda baca buku fatwa, Anda baca pertanyaan, jawabannya tutupi. Coba jawab sendiri. Apa kira-kira inti jawaban Anda dengan ilmu yang telah Anda pelajari? Namun, tas tahdir, munculkanlah ilmu yang telah Allah ajarkan pada diri Anda. Kalau ada pertanyaan semacam ini ditujukan pada Anda, kira-kira jawabannya apa? Intinya apa? Dalilnya apa? Waras dan bersemangatlah agar Anda menyampaikan jawaban dari ilmu yang Anda miliki. Seandainya keliru, Anda tidak berdosa. Kenapa? Karena Anda tidak sedang berfatwa. Cuma lagi mikir, lagi baca buku. Tidak sedang berfatwa. Fabi hati tariqah, maka dengan metode ini, maka mutasyawifan atau mutasyawiqan, Anda akan sangat penasaran dan menginginkan untuk mengetahui apa jawabannya. Maka bisa dengan metode semacam itu, atau bisa juga dengan metode kelompok diskusi. Waktu itu aku wasiatkan kepada sebagian saudara, sebagian orang-orang yang tersayang, kaum muslimin, para penuntut ilmu, ketika mereka ingin belajar dan tahsil, mendapatkan sebagian ilmu dengan membaca buku-buku fatwa dengan metode di atas, maka mereka mengambil kitab fatwa karya Syekh Ibnu Baz rahimahullah yang dicetak oleh Muassasah Dakwah. Lalu salah satu mereka membaca pertanyaan, kemudian masing-masing dari mereka mencoba menjawab berdasarkan ilmu yang mereka miliki. Dan tidaklah satu dari mereka berdosa jika ternyata jawabannya salah, karena mereka tidak dalam kondisi berfatwa. Akan tapi yang mereka lakukan adalah latihan atau diskusi tortil masalah, memunculkan masalah dengan upaya untuk mengeluarkan ilmu yang mereka miliki. Jika kemudian masing-masing orang telah menjawab berdasarkan ilmu yang dia miliki, lalu akhirnya yang bertugas untuk megang buku fatwa tadi membacakan jawaban yang ada di buku tersebut. Maka jawaban dibacakan setelah jiwa itu siap untuk menerima jawaban ini. Maka jika seorang penuntut ilmu mendengar jawabannya, maka akan semakin melekatlah jawaban tersebut di benaknya. Maka bisa juga dengan metode kelompok. Ya, dua atau tiga orang duduk bareng. Ya. Satu, ada yang bertugas untuk membacakan pertanyaan. Ya. Setelah itu, yang lain, ya, yang tidak megang buku, coba menjawab. Ya. Dengan ilmu yang dia miliki. Setelah semuanya sudah mencoba menjawab berdasarkan ilmunya masing-masing, ya, baru kemudian dibacakan jawabannya. Ini bisa pakai metode kelompok atau metode sendiri baca buku fatwa. Ini, maka pertanyaan yang dibaca tutupi jawabannya. Ini, coba dijawab sendiri. Ini, setelah itu kan mungkin boleh jadi penasaran, benar apa enggak ya jawaban saya. Kemudian dijawab. Kemudian baru dibaca bagaimanakah jawabannya. Ini metode yang beliau nilai satu hal yang bagus untuk memasukkan ilmu yang ada di buku-buku fatwa dalam benak orang yang membacanya. Dan buku-buku fatwa ini untuk memahaminya satu hal yang mudah, karena kita hidup di satu masyarakat yang sama, kita hidup di antara berbagai manusia yang permasalahan mereka hampir-hampir bisa dikatakan sama. Dan satu hal yang menakjubkan dan mengherankan, Anda jumpai pertanyaan yang sama itu bisa berulang puluhan kali. Atau berulang alihah pertanyaan tersebut ditanyakan orang kepada kita. Pertanyaan yang sama. Orang bisa sampai menanyakannya berkali-kali kepada kita. Seorang penuntut ilmu. Pertanyaan yang sama. Nazaran hal ini karena banyaknya orang yang bertanya tentang masalah tersebut. Dan karena masalah tersebut telah menjadi masalah yang umumul balwa. Dialami oleh banyak orang. Oleh semua orang. Namun meskipun demikian, meskipun ada satu pertanyaan yang ditanyakan kepada kita berulang kali, puluhan kali, ternyata mayoritas dari kita ngawur, ya takhobat, asal-asalan dalam memberikan jawaban. Maka bersemangatlah untuk membaca buku-buku fatwa para ulama, terutama jika fatwa tersebut diiringi dengan dalil, sehingga hilanglah kebodohan dari diri Anda. Inilah beberapa buku yang penting, dan bersemangatlah dan berupaya untuk memilikinya dan membacanya sebagaimana telah aku jelaskan. Ya, maka ini poin pertama ya, yang ingin beliau sampaikan tentang prioritas dalam belajar. Kemudian berikutnya beliau akan menyampaikan beberapa contoh pembangkit semangat. Aku akan sebutkan contoh-contoh ini karena contoh-contoh ini sangat membantu agar orang tidak putus asa dan tidak putus asa. Dan sangat membantu supaya orang itu tidak rendah diri. Karena sebagian orang itu membuat dirinya sendiri putus asa. Dia sendiri yang jadi biang kerok kenapa dia putus asa. Muithabit, dia sendiri yang melemahkan semangat dirinya sendiri. Maka dia bukakan jalan dan jalan bagi putus asa untuk merasuk ke dalam dirinya. Dan hal ini telah kita bahas di beberapa lembar yang lewat. Maka menjadi kewajiban kita untuk banyak-banyak membaca sejarah hidup para ulama salaf. Karena di dalamnya terdapat kebaikan yang besar. Ini. Dan supaya Anda mengetahui berapa sih kadar diri Anda, perhatian Anda, dan semangat Anda. Dan janganlah Anda meremehkan dan merendahkan sedikitpun. Merendahkan diri Anda sedikitpun. Karena Allah telah memberikan pada Anda akal dan anggota badan yang bisa membantu Anda untuk mewujudkan apa yang menjadi maksud keinginan Anda. Sebagaimana kata syair, fakun rajulan rijluhu fi thara wa hammatu hammatihi fi thuraya. maka jadilah anda seorang manusia yang kaki berpijak di bumi, namun puncak cita-cita menggantung di bintang di langit sana. Ya, dalam bahasa Indonesia, gantungkan cita-citamu di langit sana. Maka janganlah anda meremehkan kebaikan sedikit pun, karena sebagian orang itu semangatnya bangkit gara-gara satu kalimat. Namun satu kalimat tersebut taf'al fi nufusim al-afa'il, menimbulkan reaksi yang sangat luar biasa dalam dirinya. Akan aku sebutkan pada anda tiga contoh. Bagaimanakah seorang itu sangat terpengaruh gara-gara satu kalimat yang diucapkan oleh orang lain pada dirinya. Maka janganlah anda meremehkan amal kebajikan, meskipun itu cuma sedikit. Kita semua kenal kitab Bukhari, Sahih Bukhari, yang merupakan buku yang paling sahih, yang paling valid dalam Islam setelah Al-Quranul Karim. Hadzal kitab, buku ini, jika kharaja li ahad ibn al-ruwat riwayatan fihi, jika diriwayatkan dari salah seorang perawi satu riwayat di Sahih Bukhari, faqad jawazal qantarah, maka dia telah melewati jembatan. Artinya tidak perlu dibahas kesahihannya. Ini satu buku yang jika kita baca satu riwayat, ada satu riwayat hadis kita baca di Sahih Bukhari, begitu kita baca, kita jumpai ada di sini, maka tidak perlu bicara panjang lebar. Ini jelas sahihnya, tidak perlu dibahas. Dan jika dikatakan sebuah hadis ini dikatakan oleh Bukhari, maka di hati kaum muslimin akan timbul haibah, ketakutan atau kewibawaan yang luar biasa untuk hadis tersebut. Hadisnya ada di Sahih Bukhari loh. Maka orang kan diam. Karena kata-kata ada dalam Sahih Bukhari punya haibah, punya wibawa. Punya wibawa. Cukup dengan mengatakan ini ada di Sahih Bukhari. Dilihatkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Dia punya wibawa luar biasa di tengah-tengah kaum muslimin. Apa sebab ditulisnya Sahih Bukhari? Sebabnya adalah cuma satu kalimat di satu majelis pengajian. Satu kalimat yang masuk ke dalam telinganya Bukhari. Lalu karena sebab itu Allah mudahkan bagi Bukhari untuk menulis buku ini. Yang gara-gara buku ini, maka buku ini mengangkat derajat penulisnya, Muhammad Bismil Al-Bukhari, ke dalam derajat dan level yang sangat tinggi di dunia ilmu. Maka disebutkan bahwasannya sebab ditulisnya Sahih Bukhari itu ada tiga sebab. Ada tiga versi tentang asal-muasal penulisan Sahih Bukhari. Yang paling terkenal bahwasannya Bukhari ketika itu masih dalam proses belajar, beliau duduk ngaji di majelis pengajiannya Ishaq bin Rahuyah. Maka kemudian Ishaq bin Rahuyah mengatakan, "Lau anna ahadakum yajma'u kitaban fi ma sahha min sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam." Seandainya ada di antara kalian wahai muridku, ada satu yang mau mengumpulkan satu buku yang berisi hadis-hadis yang sahih dari Nabi. Jumlah tanwa'id, cuma satu kalimat saja yang diucapkan oleh Ishaq bin Rahuyah. Lalu kalimat ini terhunjam kuat dalam jiwa Bukhari, sehingga dia menulis kitab yang sangat agung ini. Sehingga jadilah dia buku hadis yang paling sahih alal itlaq, secara mutlak. Ya, Ini sebab yang paling terkenal. Ada tiga sebab. Sebab yang lain, ada yang mengatakan sebabnya adalah gara-gara mimpi. Gara-gara mimpi. Bukhari mimpi bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian Nabi menyampaikan satu kalimat yang ini menyebabkan Bukhari kemudian terdorong untuk menulis Sahih Bukhari. Kemudian Adz-Dzahabi. Hadza Imam Al-Fahlu. Dia adalah seorang imam, seorang pemimpin, seorang yang diikuti. Al-Fahlu. Fahlu makna aslinya pejantan. Maknanya ya seorang yang hebat. Yaqulu anhu Subki, yang dikomentari oleh As-Subki dengan mengatakan, adapun guru kami Abu Abdillah yaitu Adz-Dzahabi, fa basarun la nadhira lahu, maka dia adalah bagikan penglihatan yang tidak ada bandingnya. Wa kanzun, bagikan simpenan, tabungan. Wal malja, dialah tempat untuk merujuk ketika terjadi mu'dilah, hal yang sulit. Imamul wujudi hifdzan, dalam masalah hafalan dia adalah imamnya semua makhluk yang ada saat ini. Imamul wujud. Wa dhahabul asri ma'nan wa lafdzan, dan dia adalah emasnya zaman ini. Maka beliau adalah emas maknan walafdon, hakiki dan namanya. Namanya Dzahabi, dan memang beliau adalah Dzahab. Sebutan beliau Dzahabi, Dzahab itu emas, namanya, dan beliau memang Dzahab. Maka beliau adalah emas. Maknan wa lafdhon, namanya lafdhon, wa maknan dan realitanya. Dan beliau adalah syekh jarh wa ta'dil. Beliau adalah pakar masalah kritik rawi. Wa rajulu rijal, dan beliau adalah tokoh besar ilmu rijal, ilmu tentang masalah perawi. Fi kulli sabil, di setiap jalan. Ka'annama jumi'at al-ummatu fi sa'idin wahid, karena kemampuan beliau yang luar biasa tentang masalah perawi dan status para perawi, kan keadaannya mereka masing-masing, maka seakan-akan semua manusia, semua umat Islam itu dikumpulkan di satu lapangan. Fanadoroha, lalu beliau mengeceknya satu persatu, mana yang siqah, mana yang tidak, mana ini. Seakan-akan semua manusia terkumpul di satu lapangan, dan beliau yang milih, ini yang siqah, ini yang da'if, ini yang sangat da'if, ini yang tukang bikin hadis palsu, dan seterusnya. Thumma akhadha yukhbiru anha, kemudian setelah dikumpulkan di tanah lapang, kemudian beliau periksa, lalu kemudian beliau ceritakan satu persatu masing-masing status dari manusia-manusia tersebut. Ikhbar man hadaroha, sebagaimana cerita orang yang mengalami dan sehidup semasa dengan manusia yang dibahas itu satu persatunya. Ini pujian Subki untuk kehebatan Adz-Dzahabi. Wah, berarti beliau adalah manusia yang luar biasa. Kalau kita baca pujian tadi. Nah, apa sebabnya beliau jadi orang luar biasa? Sebab beliau belajar dan mencari ilmu hadis itu gara-gara satu kalimat. Sebagaimana beliau ceritakan sendiri, satu kalimat yang beliau dengar dari seorang ulama di zamannya yang bernama Barzali. Barzali tatkala melihat tulisan di catatan, buku catatannya Dzahabi, Barzali ini komentar. Inna khattaka hadza yusbihu khattal muhaddisin, tulisanmu ini mirip-mirip dengan tulisan pakar hadis, namun cuma tulisannya saja yang mirip, yang sama, namun orangnya beda. Maka itulah yang membuat beliau untuk semangat belajar hadis. Wah, masa cuma tulisannya, orangnya juga sebuktikan orangnya juga iya. Fahabballahu ilayya ilmal hadis. Maka gara-gara itu, maka Allah menimbulkan kecintaan dalam hatiku untuk belajar ilmu hadis. Maka latahkiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah Anda meremehkan amal kebajikan meskipun hanya sedikit. Cuma satu kalimat nasihat sampaikan kepada orang, itu boleh jadi orang itu akan jadi manusia luar biasa gara-gara satu kalimat yang Anda ucapkan, satu nasihat. Nasihat gak perlu panjang-panjang. Satu nasihat atau satu pujian. Atau satu pujian, pujian untuk dhahabi kecil, dhahabi muda, satu pujian. Namun ini yang membuat beliau jadi manusia luar biasa di dunia. Imamul wujud. Wah. Gara-gara pujian, satu kalimat pujian. Maka lah takiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah Anda meremehkan amal kebajikan. Meskipun sekedar pujian kepada anak kecil, pujian kepada orang yang lebih muda, yang memang pantas untuk mendapatkan pujian. Satu nasihat. Yang tidak berat. Satu kalimat nasihat yang kita tujukan kepada seseorang, kepada kawan, kepada adik, kepada anak, kepada yang lain. Itu boleh jadi punya dampak yang luar biasa. Maka lihatlah, maka perhatikanlah bagaimanakah kalimat, satu kalimat ini berpengaruh kepada Al-Imam Adz-Dzahabi. Faqad sara, maka gara-gara kalimat tersebut, maka beliau jadi ulama besar ilmu hadis. Ya, pakarnya dan kritikus hadisnya. Kemudian contoh yang ketiga yang ingin beliau sampaikan adalah apa yang disebutkan oleh Muhammad bin Nasr al-Maruzi dalam Mukhtasar Qiyamul Lail. Beliau mengatakan ada seorang bernama Silah bin Usaim yang beliau pergi ke Al-Jabban, ke padang pasir, ia ta'abat untuk beribadah. Beliau uzlah. Beliau mungkin menilai masyarakatnya, dan masyarakat yang dalam kondisi tertentu sehingga beliau beristihad dan beranggapan beliau satu hal yang tepat untuk beruzlah. Fakana yamuru, maka beliau ini melewati beberapa anak muda yang sedang melakukan satu hal yang lahwun, yang melalaikan, wayalabun, dan cuma main-main saja. Fayaqululahum, maka beliau memberikan nasihat kepada sekumpulan anak muda yang sedang main-main. Nongkrong-nongkrong, enggak ada manfaatnya. Beliau nasihati dengan satu kalimat nasihat. Ceritakan kepadaku tentang sekelompok orang yang mereka ingin mengadakan perjalanan jauh. Namun mereka ini jarun nahar, ketika siang menyimpang dari jalan yang benar, belok dulu, mampir dulu. Kalau siang mampir, enggak melanjutkan perjalanan ke rute yang telah ditentukan. Wana mulaila, non kalau malam tiba mereka cuma tidur. Kapankah mereka bisa menyelesaikan safar mereka? Fakana kadzalik, maka beliau seperti itu. Ya, lewat, ngasih nasihat, semacam itu. Kapan lagi lewat, mengucapkan kalimat kurang lebih semisal itu. Ya murbim fayakul laum. Beliau melewati orang yang cuma anak-anak muda yang lagi nongkrong-nongkrong, yang main-main, beliau ucapkan kalimat tadi. Maka pada satu hari beliau melewati mereka, lalu beliau sampaikan kalimat yang sama. maka tersentaklah, tersadarlah seorang pemuda dari mereka. Dan dia mengatakan pada teman-temannya, ya qaumi, innahu wallahi mayani ghairana. Demi Allah, orang ini tidaklah memaksudkan dengan kalimatnya kecuali kita. Jadi nasihatnya itu enggak datangi orang yang ini, cuma lewat sambil teriak. Lewat ya, di jalan ini ada anak-anak muda nongkrong-nongkrong, sambil lewat, sambil deleming gitu kata orang Jawa, ini sambil ngomong gitu. Nah, lewat ngomong ya. Maka kemudian satu hari lewat ngomong itu, kemudian ada satu pemuda yang tersentak dan mengatakan, wahai kawan-kawan, tidaklah dia maksudkan dengan kalimat tersebut kecuali kita. Nahnu bin nahar, kita di waktu siang kita melakukan hal-hal yang melalaikan, dan di waktu malam kita cuma habis untuk tidur. Akhirnya anak muda tadi mengikuti sila. Falam yazal yakhtalib ma'ahu ilal jaban, maka teruslah menerus dia bulak balik pergi bersama Silah ke tempat beribadahnya Silah. Fayata'abad ma'ahu hatta mat, maka pemuda tadi kemudian beribadah bersama Silah sampai akhirnya, sampai beliau meninggal dunia. Maka ada orang tobat dari maksiat gara-gara cuma satu kalimat. Maka berdasarkan kisah-kisah di atas yang cuma satu kalimat, maka janganlah Anda meremehkan kebajikan meskipun nampaknya cuma sedikit. Maka boleh jadi Anda membaca satu buku tipis, atau Anda hadir di satu majelis ilmu yang majelis tersebut pematerinya adalah talibi ilmin saghir. Bukan ulama, namun sekedar penuntut ilmu kecil-kecilan. Fatasma' kalimatan, lalu karena di majelis tersebut Anda mendengar satu kalimat yang akan bisa menimbulkan pengaruh yang sangat luar biasa pada diri Anda, yang Anda tidak mengetahui mudah berapa betapa hebatnya, berapa jauhnya pengaruh kalimat tersebut. Maka Anda mendapatkan kebaikan yang banyak berupa ilmu. Maka berikut ini akan aku sampaikan kepada Anda sedikit dari contoh tentang semangat para ulama. Allah mudah-mudahan ini membangkitkan semangat kita dan membersihkan jiwa-jiwa kita. Yang pertama adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita semua para penuntut ilmu tentu mengenal beliau. Maka disebutkan di antara bukti betapa besarnya semangat beliau adalah jika ayatku, beliau kecapean untuk memahami satu masalah. Ya, maka ketika beliau mendapatkan satu masalah dan beliau capek untuk memahaminya, beliau enggak faham apa masalah itu, apa jawabannya. Ya, kalau beliau menemukan masalah yang bikin beliau penasaran, beliau enggak tahu jawabannya, maka apa? Lam yukira lahu qararun. Maka seharian beliau tidak pernah merasa tenang. Maka berhari-hari beliau tidak nyaman. Hati beliau enggak fresh. Ya, karena mikirkan masalah, satu pertanyaan atau satu-satu permasalahan yang sedang beliau pikirkan. Hatta ya tidak beriya tahu, sampai beliau mendapatkan apa yang menjadi keinginan beliau. Ini satu semangat yang luar biasa. Orang dapat masalah, dapat pertanyaan, bingung jawabannya, maka seharian enggak pernah nyaman. Makan enggak enak, tidur enggak bisa nyenyak. Bukan karena diputus cinta, ya. bukan karena lamaran ditolak, namun karena ini mikirkan masalah, kenapa kok? Apa jawabannya? Maka beliau enggak bisa nyaman. Lam yukir lahu qarar. Makanan semuanya jadi hampa semua, minuman enggak ada yang manis, semua padahal sudah sangat manis. Tidur enggak ada yang nyenyak, ya, padahal sudah di kasur yang empuk. Kenapa? Mikirkan apa jawaban pertanyaan dan permasalahan ini. Contoh yang lain tentang diri beliau. Beliau menyebutkan sendiri tentang dirinya di buku beliau Tafsir Surat An-Nur di akhir-akhir, beliau mengatakan, sesungguhnya semua ayat sifat yang ada dalam Al-Qur'an berkaitan dengan ayat sifat yang ada dalam Al-Qur'an, maka para sahabat tidaklah berselisih tentang maknanya. Mereka semua sepakat memaknainya dengan makna zahirnya. Kata Syekhul Islam, semua ayat sifat tidak pernah ada satupun sahabat yang memperselisihkannya. Sebagian memaknai dengan makna zahir, sebagian mentakwilnya. Tidak ada. Beliau katakan, aku telah membaca berbagai buku tafsir yang dinukil dari para sahabat dan berbagai hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Wa waqaftu min dhalika, maka aku telah membaca tentang hal tersebut, tafsiran para sahabat, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Masya Allah, minal kitab al-kibar wa sighar, jumlah yang tidak terhitung dari buku, baik buku yang tebal-tebal ataupun yang tipis-tipis. Dan aku telah membaca lebih dari 100 buku tafsir. Aku telah membaca lebih dari 100 buku tafsir. Namun aku tidaklah jumpai sampai detik ini dari satupun sahabat yang mentakwil satupun ayat sifat atau hadis sifat. Berbeda, lalu mereka memberikan penafsiran berbeda dengan tuntutan makna yang bisa dipahami dan yang dikenal dari ayat tersebut. Maka beliau katakan, untuk mengatakan para sahabat tidak berselisih pendapat dalam masalah menafsirkan ayat-ayat sifat, tidak ada yang melakukan takwil, maka beliau katakan, aku telah membaca 100, mengkhatamkan 100 buku hadis, 100 buku tafsir. Aku untuk memastikannya, untuk bisa membuat kesimpulan para sahabat tidak ikhtilaf, tidak ada satupun sahabat yang melakukan takwil untuk ayat sifat. Ini kesimpulannya gampang. Menuju kesimpulan ini, untuk menuju kesimpulan ini, para sahabat tidak ada yang melakukan takwil untuk ayat sifat. Beliau baca 100, mengkhatamkan 100 buku tafsir. Padahal Ibnu Katsir saja sudah 4 jilid yang cetakan yang tidak bertakhid macam-macam, 4 jilid. Tubari apa? 36 jilid. Itu sudah dikatamkan sama Syekhul Islam, itu baru 2. Kalau 2 berarti masih 98 buku lagi. Masih 90, dan itu beliau cek satu-satu. Di situ ada nukilan sahabat yang melakukan takwil apa tidak untuk ayat-ayat sifat. Yang beliau khatamkan 100 buku tafsir. 100 buku tafsir. Berapa di antara kita yang sudah khatam 1 buku tafsir? Enggak usah mulu-mulu, 1 buku tafsir saja siapa yang sudah khatam. Enggak usah mulu-mulu, tafsir sesaat atau tafsir jalan lain atau tafsir Ibnu Katsir, enggak usah mulu-mulu. Ini Syekhul Islam mengkhatamkan 100 buku tafsir untuk membuat satu statement, satu pernyataan para sahabat tidak ikhtilaf, tidak ada yang melakukan takwil untuk ayat sifat. Kemudian berikutnya adalah Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, penulis Tafsir Tabari. Beliau ini adalah seorang yang sangat-sangat luar biasa. Seorang yang sangat-sangat aneh di zaman kita. Di mana letak anehnya? Lau kusimat al-awraq, seandainya jumlah kertas yang beliau tulis itu dibagi dengan umur beliau. Sejak beliau lahir, baginya sejak lahir, padahal lahir udah nulis. Lahir belum nulis. Ya, seandainya buku karya beliau itu dibagi dengan umur beliau, jumlah hari-harinya. Sejak beliau lahir, pocot itu sudah ikut dalam pembagian. Padahal lahir ya belum nulis. Ya, remaja, anak-anak ya masih dolan. Ah. Remaja juga masih sibuk menuntut ilmu. Di saya kesimpulannya, hasil akhirnya kadar yang beliau tulis setiap hari itu ada 60 lembar kertas atau lebih, minimalnya 60 lembar. 60 lembar kertas yang beliau tulis. Padahal apa? Itu baginya, Mbak. Sejak lahir. Gimana kalau baginya ya kira-kira kapanlah beliau mulai nulis, umur 20 tahun lah. Ya, kalau beliau nulisnya mulai ngitungnya sejak umur 20 tahun, seharinya berapa coba? Maka ini adalah orang yang sangat-sangat luar biasa. Wahada ajib. Dan satu hal yang sangat sangat-sangat aneh. Satu-satu hal yang sangat-sangat mencengangkan. Dan beliau pernah menyarankan kepada murid-muridnya supaya menulis sejarah Islam atau tafsir Al-Quran. Maka beliau perintahkan, beliau minta untuk dihadirkan 30 ribu lembar kertas. Nanti akan beliau tulis tentang sejarah. 30 ribu lembar kertas. Maka beliau mau nulis buku halamannya, Pak. Jumlah total halamannya 30 ribu halaman. Bukan ya. Ini bolak-balik ya. Kalikan dua. Beliau mau nulis buku dengan halaman 60 ribu halaman. 60 ribu halaman. Beliau mau nulis tentang sejarah atau tentang tafsir. Tafsirnya saja, tafsir tulisannya Tabari 36 jilid. Itu belum muhaqqaq, belum bertahrij, masih polosan. Cuma bertahrij manuskripnya. Ya, 36 jilid. Tebal-tebal. Padahal itu ringkasannya. Ringkasan tafsirnya yang ingin ditulis oleh At-Tabari. Maka para muridnya komentar, "Loh, kalau nulis buku kok jumlah halamannya 60 ribu halaman. Hadhi muddatun tangqati dunahar qabul mati." Ini adalah jangka waktu yang menyebabkan leher-leher kendaraan itu terputus karenanya. Wah, ini menghabiskan umur. Masa cuma nulis satu buku cuma dengan untuk membacanya, untuk menulisnya itu menghabiskan umur. Maka beliau pun mencela murid-muridnya dengan mengatakan, "Allahu Akbar matatil himam." Semangat belajar sudah mati. Nah, kok dibilang kayak gitu banyak? Wah, bilang kayak gitu banyak itu dianggap semangat belajar mati. Baca buku 60 ribu halaman itu kemudian protes, itu dianggap semangat belajar mati coba. Enggak punya semangat belajar. Nah, cuma baca 60, beliau bilang cuma. Kayak gitu saja protes. Ini semangat belajar mati. Ya sudah, tak kurangi. Berapa jadinya? 3.000 lembar. 3.000 lembar. Jadinya kalau halaman jadi 6.000 halaman. Itu sudah diskon, Bu. Halaman itu sudah diskon habis-habisan, mong dari 30.000 cuma jadi 3.000-an, sudah diskon berapa persen itu. Kemudian An-Nawawi. Kemudian An-Nawawi, dan beliau juga manusia yang luar biasa, manusia yang ajaib juga. Umur beliau pada saat beliau meninggal dunia kurang lebih baru 45 tahun. Umur yang sangat muda. 45 tahun. Usia sangat belia. Namun, buku yang beliau telurkan, buku yang beliau hasilkan, yang memenuhi perpustakaan para penuntut ilmu, perpustakaan-perpustakaan kaum muslimin, maka beliau, buku yang telah beliau hasilkan itu mendekati 20 jilid. Ya, mendekati 20 jilid. Dan rata-rata buku beliau adalah buku pokok. Nah, ini lebih unik lagi. Kalau 20 jilid dan itu buku-buku sampingan, buku-buku tersier, ya wajar. Ya. Atau ya enggak begitu menakjubkan. Yang lebih menakjubkan, 20 jilid itu bukan 20 jilid sembarangan. Ya, 20 jilid dan itu statusnya buku primer dalam ilmu Islam. Buku-buku primer. Orang mau belajar buku hadis, enggak sah dia belajar hadisnya kalau enggak lewat Arba'in sama Riyadhus Shalihin. Dia harus lewat Arba'in sama Riyadhus Shalihin. Enggak benar jalannya kalau enggak lewat Arba'in sama Riyadhus Shalihin. Itu baru masalah hadis. Orang mau belajar tentang masalah zikir, itu enggak sah dia belum belajar zikir secara sempurna kalau enggak belum lewat Al-Adhkar. Buku pokok, buku induk dalam masalah zikir. Al-Adhkar, An-Nawawiyah. Orang tidak kemudian kalau mau mengkaji Sahih Muslim, orang tidak akan lupa baca Sahih Muslimnya An-Nawawi. Maka ini buku-buku luar biasa. Orang mau belajar fikih Syafi'i, maka dia tidak akan faham fikih Syafi'i dengan baik. Kalau dia tidak baca Raudhatut Thalibinnya An-Nawawi. Dan orang itu kalau mau jadi pakar fikih, dia tidak akan bisa jadi pakar fikih kelas hebat kecuali menguasai majmu' muhadzabnya Nawawi. Nah, maka ini buku-buku primer, buku-buku luar biasa. Ini lebih luar biasa lagi. Umurnya muda, karya yang dihasilkan tuh cukup banyak, 20. Namun yang lebih luar biasa bukan 20-nya. Kelas dari 20 ini. Kelasnya kelas unggul. Yang itu dihasilkan oleh ulama muda yang wafat umur 45 tahun. Ini yang luar biasa, kedudukan dan status buku-buku tadi. Wa ma'ahada, meskipun demikian, beliau dalam sehari itu ngaji 12 pengajian. 12 kali pengajian dari pagi sampai malam. Kapan makannya, kapan jalan-jalannya, kapan refreshingnya, jangan tanya. Walahu syarhun ala Sahih Muslim. Kalau orang tuh dan beliau punya buku syarah untuk Sahih Muslim, orang mau belajar Sahih Muslim, maka sebuah keharusan untuk baca syarah Muslimnya An-Nawawi. Kalau orang tuh mau jadi pakar bahasa Arab, dia harus menguasai bukunya Nawawi, Tahdhibul Asma wal Lughat. Kalau orang itu mau belajar dasar-dasar fikih Syafi'i, dia harus baca Raudhatut Thalibin Nawawi. Kalau dia mau jadi pakar dalam fikih, dia harus baca Al-Majmu' Syarah Muhadzabnya An-Nawawi. Yang Majmu' Syarah Muhadzab itu boleh jadi dinilai di kalangan Syafi'iyah sebagaimana Al-Mughni di kalangan Hanabilah. Lebih-lebih lagi, dan masih ada buku-buku tipis yang lain, ada Riyadus Shalihin, yang itu dimiliki oleh setiap rumah seorang muslim kecuali yang kebangetan. Ada Al-Adhkar, ada Arba'in, ada Al-Adhkar, buku rujukan pokok dalam masalah zikir, buku induk dalam masalah zikir, Al-Arba'in, Arba'in Nawawiyah, dan yang lainnya. Nah, itulah hasil dari ngaji sehari 12 kali. Nah, itu hasil dari ngaji sehari 12 kali. Usia muda, karyanya cukup banyak, dan karyanya semuanya berkelas. Karyanya semua adalah karya-karya yang statusnya berkelas tinggi. Dan ini satu hal yang tidak aneh. Dan di antara hal yang ajaib dari An-Nawawi adalah masa kecilnya An-Nawawi. Kalau orang itu, kalau umumnya anak kecil nangis karena gak boleh dolan. Itu umumnya anak kecil. Kebalikannya adalah An-Nawawi. Nangis karena diajak dolan. Nangis bukan karena gak boleh dolan, gak boleh main. Nangis karena diseret-seret dijak main. Karena dia gak mau main. Maka ketika An-Nawawi ini ketika kecilnya, ketika belianya, ketika dia kanak-kanak, dia gak suka main. Hobinya baca Quran. Hobinya baca Quran. Satu hari datanglah teman-temannya seusianya, ngejak dia main. Ngejak main kelereng, pelayangan, apa-apa. Datang rombongan temannya 3, 4, atau 5 orang. Datangin Nawawi, ayo main yuk, dulan yuk, ayo. Wah, Nawawi gak mau. Nawawi gak mau. Akhirnya sama anaknya ini, kemudian sama teman-temannya ini diseret. Ayo main. Wah, diseret. Diseret, jak main coba. Bukan diseret, jak pulang. Diseret, jak main. Sama teman-temannya. Ayolah main, masuk belajar terus. Ayo main. Wah. Akhirnya seret-seretan. Akhirnya terjadi tarik tambang. Wah. Ini Nawawi gak mau main, tuh temennya ujak main. Akhirnya setelah berupaya keras, akhirnya Nawawi bisa lepas dari seretan temennya. Itu langsung kabur ngacir, pulang ke rumah. Bapaknya punya toko, punya warung. Maka dia pulang sambil nangis. Dijak main, nangis karena tidak main, aku nggak mau main. Udah datang ke ruko bapaknya, langsung kemudian sembunyi di ini di ruko bapaknya, mojok, nangis terisak-isak karena diajak main sama temennya. Nah, ini setelah mojok dia nangis kemudian berhenti, kemudian dia mengeluarkan dari sakunya mushaf dan baca Quran. Nawawi kecil. Manusia ajaib. Nawawi ini manusia ajaib. Wa ala dzikri kitabil majmu'. Dan bertepatan dengan penyebutan kitab al-majmu' secara muhadzab, maka sebagian orang yang berilmu muasirin kontemporer seringkali merujuk mengatakan ini ada di majmu'. Karena kitab al-majmu' syarah muhadab adalah fikih muqaran, isinya adalah fikih perbandingan mazhab, ya, beliau menyebutkan berbagai pendapat masyhur dan mutadawwal, dan dia terkenal dan beredar di mana-mana. Maka banyak orang mengatakan ini dikatakan oleh Imam Nawawi berpendapat demikian. Namun banyak orang beranggapan bahasa kitab ini Al-Majmu' seluruhnya adalah karya An-Nawawi. Dan yang benar Ta'aqaba alaihi salasatun. Al-Majmu' yang ada yang beredar sekarang ini itu telah melewati tiga manusia. Silih berganti ada tiga orang. Ta'aqab saling silih berganti. Pertama adalah An-Nawawi, kemudian As-Subqi, kemudian yang terakhir adalah Al-Muti'i. An-Nawawi mensyarah kitab Muhadzab karya Syirazi, itu dari awal kitab sampai awal-awal bab riba di Kitabul Buyu'. Baru sampai situ beliau meninggal dunia, tidak selesai. Dan beliau juga punya, An-Nawawi juga punya syarah untuk Bukhari, juga tidak selesai. Maka tulisan An-Nawawi itu cuma sampai akhir jilid ke-9. Sedangkan kemudian dilanjutkan oleh Subki dari bab riba sampai bab aradu bil aib, memulangkan barang karena ada cacat barang, masih di Kitabul Buyu'. Maka Subki itu menulis sampai akhir jilid 11. Maka dia cuma menulis jilid 10 sama 11 saja, cuma 2 jilid saja itu Subki. Kalau An-Nawawi menulis sampai 9 jilid. Wa atamma kemudian diselesaikan, dirampungkan oleh seorang ulama kontemporer ahli fikih dari Mesir, Muhammad Bakhit Al-Muti'i. Guru dari Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini. Beliau ulama belum lama. Al-Muti ini ulama bisa kita katakan kontemporer. Wa atamu Al-Muti'i diselesaikan oleh Muhammad Bakhit Al-Muti'i. Dari bab Murabahah sampai akhir jilidnya la akhir kitab sampai akhir kitab. Artinya beliau Al-Muti ini menulis dari jilid 12 sampai 23. Jadi Al-Majmu' Syarah Muhadzab totalnya 23 jilid. 12 sampai 23 itu Al-Muti'i. 10 sama 11 itu Subki bagian depan. Nah, itu yang dikatakan An-Nawawi. Maka jika kita ingin menisbatkan perkataan dalam buku Al-Majmu', maka kita wajib mengetahui pembagian, tiga pembagian ini, sehingga kita menisbatkan masing-masing kalimat kepada orang yang mengucapkannya. Maka jangan sampai di jilid 23 masih mengatakan Qala Nawawi Majmu' jilid 23. Keliru. Dan harus dikatakan Al-Muti'i, Qala Muti'i, Al-Majmu' Syarah Muhadzab jilid 23 halaman sekian. Atau perlu diketahui bahasanya untuk setelah As-Subki itu ada dua yang melanjutkan. Jadi ada dua cetakan Al-Majmu'. Ada yang terakhir itu diselesaikan oleh Al-Muti'i. Dan ini yang paling umum, yang paling terkenal. Kemudian yang kedua ada cetakan Majmu' Syarah Muhadzab yang bukan Muti'i namun ada orang lain. Dan saya tidak hafal namanya, namun ada orang lain selain Al-Muti'i yang menyelesaikan apa yang telah ditulis oleh An-Nawawi dan As-Subki. Demikian kurang lebih yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.